Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Agak mendekat saja karena orangnya sedikit. Pada hari ini kita mengisi jadwal yang sebenarnya disampaikan oleh Al-Ustaz Alfian, Ahmad Alfian. Kita isi dengan pelajaran yang terkait dengan qiraatul Quran. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin sedikit memurojaah materi penting dalam ilmu tajwid yang semoga dengannya kita lebih memahaminya dengan baik. Dalam pelajaran ilmu tajwid ada pelajaran yang dinamakan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Pada hari ini kita sedikit mengulang pelajaran makharijul huruf. Makharijul huruf artinya adalah tempat keluarnya huruf. Menurut jumhur ahlu al-qira'ah, makharijul huruf ada 17. Sebelum masuk kepada rinciannya, makharijul huruf terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama adalah makhraj yang inti. Makhraj yang inti dan makhraj yang khusus. Makhraj yang inti ada berapa? Masih ingat? Makhraj yang inti ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah al-jawf. Makhraj apa namanya? Al-jawf. Al-jawf itu adalah, kalau dalam bahasa Arabnya, al-khala ad-dakhil fil halqi wal fami, adalah rongga yang terdapat pada tenggorokan dan mulut. Jadi rongganya saja. Yang kedua adalah al-halq, tenggorokan kita. Tenggorokan adalah bagian dari tubuh yang terletak antara dada dan mulut. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan, lidah. Yang keempat adalah asy-syafatan, bibir. Yang kelima adalah al-khayshum. Coba diulangi lagi, yang pertama apa? Dari makhraj yang umum atau makhraj yang inti, yang pertama al-jawf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat bapak asy-syafatan, yang kelima yang kelima Al-Khayshum. Ya. Saya ulang lagi biar tidak salah, antum tirukan ketika saya sampaikan, antum tirukan. Yang pertama Al-Jawf, apa? Yang kedua Al-Halq, Al-Halqu. Yang ketiga Al-Lisan. Yang keempat adalah Asy-Syafatan. Yang kelima adalah Al-Khayshum. Al-Khayshum. Rinciannya adalah, saya rinci, yang Al-Jawf itu ada satu makhraj, Al-Halq ada tiga makhraj, Al-Lisan ada 10 makhraj, Asy-Syafatan ada 2 makhraj, Al-Khayshum ada 1 makhraj. Saya ulang lagi, Al-Jawf ada berapa makhraj Abu Abdillah? 1 makhraj. Al-Halq ada berapa makhraj? Ada 3 makhraj. Al-Lisan ada berapa makhraj? Ada 10. Kemudian Al-Khayshum ada berapa? Asy-Syafatan ada berapa? Ya, Al-Khayshum ada, ada berapa? Ada 1 makhraj. Ya. Dari 5 ini, ini memudahkan kita untuk menghafalkan makharijul huruf. Di hampir semua kitab tajwid itu dirinci seperti itu. Ada 5, kemudian 5 ini akan dijabarkan menjadi 17 makhraj. Rinciannya adalah Al-Jawf 1, Al-Halq 3, kemudian Al-Lisan ada berapa? Ada 10. Asy-Syafatan ada berapa? Ada 2. Al-Khayshum ada? Ada 1. Rincian ini bermanfaat, ya ikhwah, bermanfaat sekali. Ya, bermanfaat. Dan ketika seseorang mengetahui, berilmu tentang ini, maka dia biiznillah akan mudah untuk mempraktekannya, karena dia tahu makhrajnya di sini. Dan ini mudah juga untuk mengajarkan anak-anak kita. Ketika anak kita membaca dengan bacaan yang kurang tepat makhrajnya, maka kita akan dengan mudah biiznillah untuk membenarkan bacaan tersebut. Karena dasar ini termasuk dasar. Termasuk dasar. Bahkan ada ulama yang menulis qawaidut tajwid. Kaidah-kaidah tajwid, dan di dalamnya ada pembahasan makharijul huruf. Sehingga kita harus hafal dan faham di luar kepala. Kata orang Jawa, hafal ngelontok-ngelontok. Kita lanjutkan rinciannya sekarang. Di kitab Aisar ada, cuman biasanya kalau sudah tersedia lengkap di kitab itu, ya jarang dibuka, ya kan? Kalau membaca dengan tekun, belajar sendiri, ada di kitab itu, cuman masih perlu untuk dibahas bersama, ya, harus dibahas bersama. Al-Jawf, sambil memurojaah, Al-Jawf itu hurufnya apa saja? Al-Jawf itu hurufnya apa saja? Saya acak nanti. Al-Jawf itu hurufnya apa saja, Pak? Alif. Terus apa lagi? Satu. Iya, ada lagi. Al-Jawf itu hurufnya apa? Nanti Pak Jalil. Al-Jawf hurufnya apa saja? Saya ingin tahu. Nanti masih ada yang belum tahu ya. Al-Jawf, Al-Jawf itu adalah makhraj dari huruf-huruf mad. Tahu huruf mad? Huruf mad itu adalah huruf yang kalau antum temui di dalam Al-Quran memanjangkan, huruf yang menjadikan bacaan itu panjang, itu huruf mad. Contohnya misalnya huruf mad itu apa saja? Contohnya banyak di dalam Al-Quran. Misalnya qul a'udzu a'udzu, itu u itu panjang, itu bacaan apa? Bacaan mad. Contoh lagi bismillahi, ada lahi, itu bacaan apa? Mad. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Hi itu huruf apa? Ada huruf matnya. Itu contoh-contoh apa? Huruf-huruf mat. Jadi fahami? Jadi penting huruf mat itu. Ya. Dan makhrajnya, sekali lagi, makhrajnya di mana huruf mat? Di mana? Di mana makhraj huruf mat? Di mana? Di mana? Huruf mad di mana? Namanya apa? Ada jauf. Jadi kalau ditanya huruf mad makhrajnya di mana? Di jauf. Di jauf. Saya rinci. Jadi huruf-huruf mad, huruf-huruf mad, huruf-huruf mad yang pertama antum tulis, huruf-huruf mad yang pertama adalah alif. Alif, alif itu garis seret, tidak ada apa-apanya, itu alif. Kalau lengkapnya alif setelah fathah, itu huruf huruf mad. Walaupun sebenarnya alif itu mesti ada setelah fathah. Antum tulis alif setelah fathah. Yang kedua, wawu sukun setelah dhammah. Ini harus difahami dengan baik karena termasuk dasar dan inti pelajaran tajwid. Wawu sukun setelah dhamma. Misalnya ya, wawu sukun setelah dhamma itu misalnya ya'lamun mu. Di situ ada wawu sukun. Kemudian ada dhammah pada mim yang berdhammah tadi. Ya'lamun. Nah, itu huruf mad. Yang ketiga ya sukun setelah apa? Kasrah. Misalnya kafirin. Itu panjang. Itu ada ya sukun setelah kasrah. Kalau di mushaf ini itu kok tidak ada sukunnya? Ya memang metode penulisannya seperti itu. Tapi aslinya ada sukunnya. Misalnya di sini wa anta khayrul fatihin. Ya sukunnya kok enggak ada sukunnya? Yaitu ada sukunnya cuman tidak di tulis, ya. Sekali lagi, huruf mad yang pertama. Coba tadi yang belum tadi siapa tadi? Ya, bawa. Ya tuh. Huruf mad yang pertama apa? Yang berkenaan setelah coklat. Ya, ya. Alif setelah fathah. Yang kedua, Bu Irfan. Wow apa? Wawu sukun setelah dhamma. Jadi harus lengkap nyebutkannya biar enggak ketinggalan. Kalau hanya wawu sukun saja itu masih belum lengkap, apalagi cuma wawu. Rumatnya alif, wawu, ya. Ini masih kurang lengkap. Harus antum sebutkan wawu sukun setelah dhammah. Harus begitu. Wawu sukun setelah dhammah. Harus lengkap penyebutannya. Yang ketiga, Pak Jurmantin. Ya sukun setelah kasrah. Kenapa kita mempelajari ini dari jauh? Karena memang huruf-huruf mat itu suaranya harus antum keluarkan dari jauh. Karena suara ini akan keluar melalui mulut, rongga mulut, dan juga melalui hidung. Nah, ketika suatu huruf atau huruf mat ini keluar dari jauh, maka antum tidak boleh mengeluarkannya dari hidung, dari khoisum. Bisa difahami? Ketika antum membaca misalnya kafirin, antum tidak boleh mengeluarkan sedikit pun suara dari hidung. Kafirin, tidak boleh. Harus dikeluarkan dari apa? Dari hidung. Ma'a, harus keluar dari apa? Panjangnya itu harus keluar dari jauh. Ya'lamun, harus panjangnya itu keluar dari apa? Dari jauh. Bisa difahami sampai sini? Dari setiap materi setelah kita jelaskan, targetnya adalah antum faham. Tadi kita sudah ada beberapa materi, definisi makhrajul huruf, kemudian makhrajul huruf ada dua, yang umum dan khusus. Yang umum ada berapa? Ada berapa? Ada lima. Rinciannya apa? Al-jauf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, dan al-khaisum. Al-jauf ada berapa? Satu. Al-halq ada berapa? Tiga. Al-lisan ada berapa? Ada 10. Asyafatan ada? Asyafatan ada berapa? Ada 2. Al-Khaisum ada? Ada 1. Ini rincian ini ada di kitab Tajwid. Ya, ada di kitab Tajwid. Jadi perlu dicatat. Perlu dicatat sehingga bisa difahami dengan baik. Jadi al-jauf itu kalau diumpamakan sebagai pipa, maka dia hanya lubangnya saja. Lubangnya saja. Atau kalau bolpen antum keluarin, itu lubangnya saja. Lubangnya saja. Tidak terkait dengan dinding-dinding yang ada di pipa tersebut. Itu adalah al-jauf. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ya, itu tidak termasuk. Makanya tadi disebutkan ketika antum mendapatkan pertanyaan, sebutkan huruf-huruf mad, maka antum harus sebutkan wawu sukun setelah dhammah. Harus seperti itu. Karena kalau wawu saja nanti ada pembahasan tersendiri. Tidak termasuk. Itu nanti akan ada pembahasan sendiri. Sehingga di sini antum harus hafalkan bahwasanya huruf mad itu adalah wawu sukun setelah dhammah. Kalau wawu bagaimana? Nanti ada pembahasannya sendiri pada pelajaran makhrajul huruf yang nanti akan insyaallah kita sebutkan. Yang terpenting tadi huruf-huruf mad itu rinciannya adalah tadi Alif setelah fathah, wawu sukun setelah dhammah, ya sukun setelah kasrah. Itu harus dihafalkan. Ya. Nanti kalau ada ujian pada pertemuan berikutnya, antum harus bisa menyebutkan. Ya. Harus bisa menyebutkan. Misalnya ujian, ya, dicocokkan dan dinilai. Ya. Nanti kalau 100 nilainya berarti sudah paham. Mendapatkan sertifikat. Tidak usah pakai sertifikatnya. Kita lanjutkan. Makhraj berikutnya adalah makhraj al-halq. Makhraj al-halq. Antum buat gambar seperti yang saya gambarkan. Antum buat gambar ini kayak tabung gini. Antum coret di kertas antum. Antum buat gambar seperti ini. Ya. Garis. Antum buat gambar kotak memanjang ke bawah. Yang paling bawah antum bagi menjadi tiga. Bawah, tengah, dan ujung. Yang paling bawah antum tulisi aqsa. Aqsa itu tulisannya adalah hamzah, qaf, sad, dan alif maksurah. Ya, yang enggak ada titiknya. Ya, aqsa. Aqsal halq. Ya. Aqsal halq. Enggak ada sebidal ya? Ada sebidal enggak? Enggak ada. Aqsal halq. Ya. Perhatikan pada gambar yang pangkal adalah aqsal halq. Aqsal halq. Hurufnya adalah hamzah dan ha. Perhatikan hamzah dengan alif itu berbeda. Hamzah dan alif berbeda. Kalau hamzah itu ada bunyinya a i u, itu hamzah. Kalau alif tidak. Ya. Kita baca a. A i u. Ba. Ba. Ya. Kalau antum membaca Kalau fathah itu bibirnya, mulutnya dibuka. A. A. Dan E. Dan E. Tapi dibuka. Membacanya jelas. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini enggak buka ini. Baca seperti itu enggak buka. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dibuka mulutnya. Kalau belum terbiasa karena sering membaca cepat, maka dibangun pelan-pelan membacanya, dibangun kembali dengan membaca tartil atau pelan-pelan. Tidak kesusu ya. Asal bunyi. Sekali lagi a i u ba, coba. Ba. Nah, ketika antum ingin mengetahui letak dari makhraj suatu huruf, maka disukun. Ba, coba. Nah, di situ adalah makhraj dari hamzah, yaitu di pangkal tenggorokan. Kalau antum ditanya nanti pada pertemuan berikutnya, ada ujian, misalnya ada ujian, sebutkan makhraj huruf-huruf di bawah ini. Nomor satu adalah hamzah. Hamzah, makhrajnya di mana? Hamzah, makhrajnya di mana? Makhrajnya di mana? Di pangkal tenggorokan. Atau di aqsa al-halq. Kemudian berikutnya kita baca sekarang huruf H. Ha hi hu bah, coba. Ketika dhammah itu antum bibirnya dimajukan. Ketika u itu dimajukan. Pokoknya setiap antum membaca Al-Qur'an, antum bertemu dengan huruf yang berdhammah, maka bibirnya dimajukan. U. A'udzu. Ya. Harus dimajukan. Kalau fathah dibuka a, bukan e. Kalau kasroh rahangnya diturunkan i. Sekali lagi ha hi hu bah, coba. Ha hi hu bah. Misalnya ada yang bertanya, makhrajnya hamzah dan ha itu sama, tapi kok bunyinya berbeda? Jawabannya adalah karena sifatnya berbeda. Nanti kita akan pelajari sifatul huruf. Siapa yang pernah mendapatkan pelajaran ini? Angkat tangan. Yang pernah dapat, baik belajar, baik dengan pernah mendapatkan dari belajar dengan saya atau yang lainnya. Siapa yang pernah dapat? Angkat tangan. Ya, yang lainnya. Jangan khawatir, nanti kalau sudah gini ditunjuk. Ya, jangan khawatir. Saya pengen tahu saja. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Jadi kalau belum, antum benar-benar hafalkan dan fahami dengan baik. Ya. Karena ini penting sekali, memudahkan biiznillah. Kalau ngerti, faham, itu mudah. Kalau anak-anak, anak-anak itu sekedar prakteknya saja. Apabila pengajarnya tepat mengajarnya, mencontohkan dengan benar, anak itu akan berjalan dengan benar. Misalnya lam. Kalau anak-anak kan biasanya lam, lidahnya dikeluarin gini ya, la, kan gitu ya. Kalau anak-anak, la. Kalau panas, panas, panas, gitu kan. Padahal makhrajnya lam tidak di gigi. Nah, maksudnya kalau antum faham, maka antum bisa membenarkan bacaan sang anak tersebut. Kita lanjutkan. Sekarang ke tengah tenggorokan, wasatul halq. Antum hafalkan juga bahasa Arabnya dan juga bahasa Indonesianya. Tengah tenggorokan, hurufnya adalah ain dan ha. Ain dan ha. Antum diharapkan nanti bisa merinci makhraj yang lima yang umum tadi dan juga makhraj yang khusus yang 17. Antum bisa merinci makhraj apa? Yang pertama jawf, yang kedua adalah aqsal halq, yang ketiga wasatul halq, yang keempat adnal halq, dan seterusnya. Kalau antum mengikuti rincian ini, insyaallah mudah, ya. Insyaallah mudah sambil membaca kitab tajwid yang ada. Yang ketiga dari makhraj yang umum atau yang kedua dari makhraj tenggorokan adalah wasatul halq atau tengah tenggorokan. Hurufnya ain dan ha. Kita baca a. A. A. Ya. Bukan nga sebagaimana orang Jawa. Ya. Bukan a, bukan nga tapi a. A. Sekali lagi a. A. Ai. Au. Ba. Ba. Ba. Sekarang ha. Ha. Ha. Hi. Hu. Bah. Bah. Ha. Ya. Ha. Sudah ya. Kemudian berikutnya adalah adnal halq. Adnal halq ini adalah ujung tenggorokan. Ada pangkal, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Hurufnya adalah ghain dan kho. Kita baca gho, gho, ghi, ghu, bagh, bagh. Kemudian bukan go, go, goiril, bukan goiril maghdubi, bukan gitu, tapi go. Ya. Sekali lagi go, ri, gu, bel. Coba. Gu. Dimajukannya. Gu. Ghufranaka. Ghufranaka. Ya. Kemudian kho, kho, kho, khi, khu, bakh, bakho. Selesai kita dari makhraj tenggorokan. Coba sekali lagi makhraj huruf hamzah. Pak Marzuki, makhrajnya di mana? Huruf hamzah makhrajnya di apa? Di pangkal tenggorokan. Kalau antum, Pak, pangkal tenggorokan. Bagus. Kalau huruf ain di mana, Pak Syafi'i? Ain di mana? Di tengah tenggorokan, Bapak di mana? Ain di mana? Di tengah tenggorokan. Ya, di tengah tenggorokan. Kalau huruf ha, huruf ha di mana, Pak Basir? Aksal halq, ya, di aksal halq, di pangkal tenggorokan. Kalau huruf ha, huruf ha di mana? Ha, di tengah tenggorokan. Kalau huruf ha di mana? Huruf ha, di mana? Ujung tenggorokan. Ha. Di mana, Pak? Di pangkal tenggorokan. Ya. Ya, insyaallah antum sudah paham untuk yang ada di tenggorokan. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang belum paham? Antum sudah hafal 5 makhraj yang umum, kemudian antum sudah hafal 4 makhraj yang khusus sampai sini. Ya. Antum majelis ini ditutup, pelajaran tadi sudah hafal. Ya, sudah hafal. Kalau nanti diujikan nilainya 100. Begitu kan? Ya. Kita lanjutkan. Kita masuk pelajaran di al-lisan. Ini 10 makhraj. Ya. Perhatikan benar-benar rincian-rinciannya dan nama-namanya. Baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Setidaknya bahasa Indonesianya. Setidaknya bahasa Indonesianya. Jangan bingung, ya. Yang seharusnya ujung antum sebutkan pangkal, yang seharusnya samping antum sebutkan ujung dan sebagainya. Saya akan menggambarkan lidah secara sederhana untuk memudahkan kita memahami makhraj yang ada di lidah. Antum gambar sehingga memudahkan untuk memahaminya. Kedua adalah wasatul lisan. Yang ketiga adalah hafatul lisan. Hafatul lisan. Hafatul lisan. Yang keempat adalah qiraatul lisan atau qiraatul lisan. Pangkal, tengah, tepi, dan ujung. Ini antum sebutkan dulu. Ketika antum ditanya atau menjelaskan makhraj huruf, ditanya makhraj huruf dari mana, antum sebutkan ujung tiga. Makhraj huruf sin, shin di mana? Tengah tiga. Gitu ya. Ini yang harus disebutkan pertama kali. Ya. Nah, makhraj yang ada di lidah ini, makhraj yang ada di lidah ini tidak bisa berdiri sendiri. Makhraj lidah ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak terus kemudian bunyi itu tidak bisa. Cuma kemudian da, tapi tidak boleh nyangka kemana-mana. Da, ya. Tidak boleh nyangka. Da. Tidak boleh nyangka. Da. Gitu kan? Jadi makhraj yang ada di lidah ini itu harus nempel ke salah satu bagian di rongga mulut. Jadi gak boleh yang di dekat makhraj dari ujung lidah. Ini salah, gak cukup. Belum cukup. Makhraj misalnya shin, shah. Shin, shah. Tengah lidah. Gak bisa, karena dia menempel ke bagian tertentu di rongga mulut kita. Jadi kalau menyebutkan mesti ada dua bagian. Bagian lidahnya dulu menyebutkan, kemudian bagian tertentu di rongga mulut kita. Jadi wami. Bagian-bagian itu adalah, yang pertama adalah gigi. Yang pertama adalah gigi. Gigi ini meliputi, saya sebutkan gigi ya. Gigi itu meliputi yang pertama adalah gigi itu sendiri. Ini adalah saya sebutkan yang A adalah gigi itu sendiri. Gigi itu dalam bahasa Arab banyak tiganya. Yang kedua adalah ujung gigi. Ujung gigi. Yang ketiga itu adalah pangkal gigi. Yang keempat adalah gusi gigi. Ini jadi yang akan lidah ini nanti akan nempel ke apa? Ke gigi. Ini saya belum rinci, tapi saya sebutkan bagian-bagiannya yang berperan dalam pembentukan makhraj huruf yang ada di lidah kita. Ya, ini adalah yang pertama adalah bagian dari gigi. Pertama giginya sendiri, ujung giginya, pangkal giginya, dan gusi dari gigi itu. Sehingga nanti kalau anda menyebutkan di sini loh, di sini, nggak perlu seperti itu. Kalau menyebutkan tentang makhraj huruf, anda sebutkan ini, jangan bingung. Gusinya, pangkalnya, ujungnya atau giginya itu sendiri. Yang kedua adalah langit. Ini tetap ini. Ya. Cuma ini ini saja bagiannya berperan dalam pembentukan huruf di lidah. Gigi yang menakik-nakik. Jadi kami kalau jadi kan bisa dipahami, antum ingat-ingat dan catat. Kita masuk rincian yang pertama. Rincian yang pertama. Ya. Tadi contoh nomor berapa tadi? Tadi yang kita sudah pertama jauh, ya. Pertama jauh. Kedua, kedua itu yang membuat dari atas harf. Kedua, tiga, empat. Dua, tiga, empat. Kita sekarang masuk yang makhluk yang nomor lima dari rincian makhluk yang khusus. Yaitu apa? Makhluk huruf huruf kaf. Nomor enam makhluk huruf kaf. Nomor tujuh ini makhluk huruf jim, si, dan ya. Kita jelaskan makhluk huruf yang kelima atau yang pertama dari lidah, yaitu huruf qaf. Huruf qaf ini pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Sederhananya seperti itu. Kalau mau ditambahi, bertemu dengan langit-langit yang lunak. Aqsal lisan ma'a ma yuhazi bihi minal hanakil lahmi. Itu kalau bahasa Arabnya. Kalau disebutkan secara sederhana, antum cuma sebutkan gini saja. Pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Antum kalau raba langit-langit yang ada di hadapan atau yang sejajar dengan pangkal lidah, itu langit-langitnya yang lunak. Ya. Antum raba dengan lidah antum, itu ada yang empuk-empuk. Nah, di situ adalah tempat menempelnya pangkal lidah kita ketika mengucapkan huruf qaf. Kita baca qo, qo, ti, qu, baqo, baqo. Yang kedua, yang keenam sekarang. Yang keenam. Yang keenam adalah masih pangkal lidah. Pangkal lidah. Ada keterangannya. Setelah makhraj qaf. Pangkal lidah setelah makhraj qaf dengan langit-langit yang lunak dan keras. Nah, sekarang ini kita menggunakan karena di langit-langit itu ada yang keras di tulang, ya. Tulang tengkorak kita itu yang atas itu ada yang keras. Nah, di situ kita tempelkan pangkal lidah kita. Jadi pangkal lidahnya setelah makhraj apa? Setelah makhraj qaf. Kita baca. Kalau qaf itu agak dalam, kalau kaf ada keluar sedikit. Kita baca. Ka. Ka. Kalau kof, ko juga. Kalau huruf ka, ka. Ki. Ku. Bek. Ka, ki, ku, bek. Ka, ki, ku, bek. Lagi. Ka, ki, ku, bek. Ka, ki, ku, bek. Bek, ka. Kaki ku bek, kaki ku bek, bekka, bekka. Ya. Jadi pangkal lidah dengan langit-langit. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh atau yang ketiga dari lidah, wasatul lisan. Makhrajnya huruf jim, shin dan ya. Dengan apa tengah lidah ini? Masih dengan langit, langit. Masih dengan langit, langit. Kalau ini langit-langitnya otomatis keras, ya. Otomatis keras. Kita baca dari ya dulu aja yang mudah. Ya. Ya. Ya. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Bayi. Bayi. Bayiya. Bayiya. Kalau kita ditanya, sebutkan makhraj dari huruf ya. Jawabannya apa? Makhraj jawabannya apa? Dengan langit, langit. Tengah lidah dengan langit, langit. Kalau makhraj huruf kaf, jawabannya apa? Mangga lidah setelah makhraj kaf dengan langit lunak. Ya. Kita baca. Lanjutnya huruf shin sekarang. Sha. Shi. Shu. Bash. Basha. Ya. Itu anu mengeluarkan makna huruf dari shin. Kemudian huruf jim. Ja. Ji. Ju. Baja. Baja. Itu makna huruf jim. Ya. Kita sudah banyak loh ya pelajarannya. Dari al-jawab ada 3 huruf. Al-halq ada 6 huruf, 9 huruf. Tambah qaf 10, tambah kaf 11. Tambah jim shin ya ada 14. Kita sudah mempelajari 14 makhraj dari 14 huruf. Ya. Paham? Al-jawab ada berapa? Ada 3. Al-halq ada? Ada 6. 3 tambah 6 9. Kemudian tambah qaf kaf ada 11. Jim shin ya ada 3, berarti 14. 14 huruf telah kita pelajari. Ya. Paham? Ya. Kalau makhrajnya kita belajar sudah berapa tadi? Al-jawb, kemudian al-halq ada 3, 4, huruf makhraj kaf 5, kaf 5, kaf 6, kemudian tengah lidah ada 7 makhraj. Sudah kita pelajari. Kalau hurufnya sudah 14. Kalau makhrajnya sudah 7. Sampai di sini ada yang belum jelas? Sampai jam berapa jadwalnya? Setengah 11 ini. Sampai setengah 11. Berikutnya kita akan beranjak pada makhraj yang melibatkan tepi lidah dan ujung lidah. Makhraj tepi lidah dan ujung lidah ini akan berhubungan dengan gigi. Akan berhubungan dengan gigi. Baik giginya, ujungnya, gusinya, maupun pangkal di pangkal gigi. Oleh karena itu, ya, kita akan perkenalkan nama-nama gigi. Gigi kita total gigi orang dewasa ada 32. Saya akan gambarkan pipa giginya dan nama-namanya. Saya akan gambarkan nomor-nomor giginya biar Anda paham. Ini adalah 6 digitikan atas dan bawah. Yang atas 16, yang bawah 16. Ada nama-namanya, yang pertama adalah Sanaya. Sanaya ini artinya gigi seri. Nomor 2 adalah Roba'iyah. Roba'iyah. Yang ketiga namanya Anyab. Yang keempat namanya Bu'arif. Yang nomor 5, 6, 7 namanya adalah Bu'arif. Yang ke-8 namanya Nawawi. Nomor 4 sampai 8 disebut dengan Abdul. Karena ya adalah gigi seri, gigi seri, gigi seri. Nomor 2 juga gigi seri juga. Nomor 3 adalah gigi tarik. Nomor 4, 5, 8 gigi jeram, gigi jeram. Nomor 8 gigi geram bungsu, ya, gigi geram ini geram muka. Untuk perhatikan, untuk yang terpilih jadi terbagi menjadi dua, terpilih yang belakang dan terpilih yang depan. Yang belakang ini adalah maka dari huruf rubdol. Terpilih nomor 8 dengan gigi geram atas, gigi geram atas. Dot terpilihnya adalah terpilihnya dengan gigi geram atas. Terpilihnya dengan gigi geram atas. Dengan terpilihnya dengan gigi, dengan gigi, gigi geram atas. Giginya adalah gigi geram dengan agros, dengan agros. Kita baca bo, bo, bo. Kalau ada pertanyaan pakai tapi di daerah sebelah mana? Kanan apa kiri? Terserah. Kata ahli tajwid yang enak tapi dia bagian kiri. Tapi kalau anda terbiasa kanan, tidak apa-apa. Atau kalau pengen pakai dua-duanya juga tidak apa. Bisa pakai kedua-duanya, baik kanan maupun kiri, terserah itu. Ya, kalau saya pakai kiri susah, karena sudah terbiasa kanan. Ya. Bo, sekali lagi. Bo. Bui. Bui. Bu. Bu. Dong. Dong. Kita sampai 8, sampai 8 makhraj yang umum. Ya. Perhatikan, jangan sampai lupa. Kalau belum menulis, menulis dari catatan temannya agar faedah ini tidak hilang begitu saja. Yes. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah apabila ada kesempatan kita akan lanjutkan, yaitu sampai pada huruf bot, sampai pada huruf bot. Setelah selesai makhrajul huruf, nanti akan ada ujian, ya, ada ujian tidak masuk rapot, ya, jadi tidak usah khawatir, tidak ada hukuman disuruh berdiri, tidak ada, jadi tetap masuk walaupun ada ujian, ya. Hah? Kenapa? Hah? Gigi seri. Sanaya. Sanaya. Sa. Sanaya. Ya. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله عزني الله وإياكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah ulasan tentang tauhid wa anwa'ihi, sebuah pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fatawa Arkani Al-Islam. Pada pembahasan pertama dengan pertanyaan ma ta'rifut tauhid wa anwa'ihi. Apa ta'rif pengertian tauhid dan jenis-jenisnya? Maka beliau menjawab pertanyaan ini dengan al-jawab at-tauhidu lughatan masdar wahada yuwahhidu. Tauhid secara bahasa ini masdar dari wahada yuwahhidu. Ay ja'lu syai' wahidan, yaitu menjadikan sesuatu itu hanya satu. Wa hadza la yatahaqqaq illa binafyin wa itsbat. Menjadikan sesuatu itu hanya satu ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan adanya an-nafi wal isbat, adanya penafian dan al-isbat, penetapan. Nafyul hukmu amma siwal muwahhad, menafikan hukum untuk selain yang diesakan ini. Wa isbatuhu lahu, dan menetapkan hukum tersebut untuknya. Famasalan, Syekh menyebutkan misal. Naqul innahu la yatimmu lil insan at-tauhid hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fayunfa al-uluhiyah amma siwallah azza wa jal wa yuthbituha lillahi wahdah. Misal, kita mengatakan tauhid seorang manusia itu tidak akan sempurna sampai dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Fa yunfa al-uluhiyah, dinafikan al-uluhiyah, la ilaha dinafikan al-uluhiyah. Amma siwallah, dari selain Allah azza wa jal. Wa yuthbituha lillahi wahdah illallah, dan menetapkan al-uluhiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini adalah at-tauhid. Kalimat la ilaha illallah mencakup an-nafi al-uluhiyah amma siwallah, menafikan al-uluhiyah peribadahan dari selain Allah, dan menetapkannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa dhalika anna an-nafyal mahdha ta'tilun mahdh. Yang demikian itu karena an-nafi saja ini ta'til. Ta'til yaitu meniadakan secara mutlak. Menyatakan la ilaha, tidak ada sesembahan, berarti semuanya tidak ada sesembahan. Padahal ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal itsbat al mahdh la yamna' musyarakatal ghair fil hukum. Al itsbat al mahdh, menetapkan saja tadi penafian la ilaha, tidak ada sesembahan, maka semuanya ternafikan. Demikian pula sebaliknya, itsbat saja menetapkan bahwa yang disembah, atau dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala ilahun, Allah itu sesembahan. Ini menetapkan saja Allah itu sesembahan Tuhan. Maka tanpa ada penafian, ini la yamna' musyarakatal ghair fil hukum, maka tidak menghalangi untuk turut campurnya selainnya pada hukum ini. Ketika kita katakan manusia beribadah kepada Allah, maka kalimat ini tidak menghalangi adanya manusia yang beribadah kepada selain Allah. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah, ada di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah. Falau qulta mathalan fulanun qa'imun. Misalkan kita katakan fulan berdiri. Fahuna athbata lahul qiyam. Maka kita menetapkan al-qiyam, bahwa fulan berdiri, kita tetapkan ini. Lakinnaka lam tuwahhiduhu bihi. Akan tetapi engkau tidak menunggalkan dia dalam al-qiyam ini. Artinya kita tidak menghalangi adanya selain fulan ini juga berdiri. Li'annahu minal jaiz an yusyarikahu ghairuhu fi hadzal qiyam. Karena boleh saja selain fulan yang kita sebutkan ini juga berdiri. Kita menyebutkan fulan jalis, fulan duduk. Maka tidak menafikan selain fulan ini ada ilan yang duduk. Walau qulta la qa'im. Kalau tadi isbat saja, sekarang nafi saja. Kalau kita mengatakan la qa'im, tidak ada orang yang berdiri. Faqad nafaita nafyan mahdhan wa lam tuthbit al-qiyam li ahadin. Engkau telah menafikan penafian yang mutlak, tidak ada yang ditetapkan sebagai seorang yang berdiri seorang pun. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Wa idza qulta la qa'ima illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Fahina idzin takunu wa hatta Zaidan bil qiyam. Maka ketika engkau katakan tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, maka ketika itu engkau telah menjadikan Zaid sebagai seorang diri yang berdiri. Tidak ada selain Zaid. Karena dinafikan selain Zaid. La qa'ima illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ini adanya nafi, kemudian adanya isbat, penafian selain yang ditetapkan, sehingga yang ditetapkan hanya satu. Haitsu nafaital qiyam amman siwahu, yaitu engkau menafikan al-qiyam dari selain Zaid di sini, sehingga Zaid sendirian. Wa hadza huwa tahqiqut tauhid fil waqi'. Maka demikianlah hakikatnya at-tauhid pada kenyataannya. Ai anna tauhid la yakunu tauhidan hatta yatadamman nafyan wa itsbatan. Jadi tauhid itu tidaklah menjadi tauhid yang benar sampai tauhid tersebut mengandung nafi dan mengandung isbat. Jadi kalimat la ilaha illallah ini menafikan ilah selain Allah, menafikan peribadahan kepada selain Allah, dan menetapkan peribadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Segala peribadahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa anwa'ut tauhid binisbati lillahi azza wa jal tadkhulu kulluha ta'rifun 'am wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi. Kemudian jenis tauhid. Jenis tauhid bagi Allah subhanahu wa ta'ala masuk padanya seluruh ta'rif yang umum. Seluruh tauhid masuk dalam sebuah ta'rif yang umum. Apa ta'rif yang umum yang mencakup seluruh jenis tauhid? Yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada hal yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal tauhid al-uluhiyah, maka mengkhususkan Allah dalam hal uluhiyah, yaitu peribadahan, khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan tauhid ar-rububiyah, maka mengkhususkan ar-rububiyah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki alam semesta ini selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Mengkhususkannya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis-jenis tauhid sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahlul ilmi ada tiga. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah, kemudian yang ketiga tauhid al-asma was-sifat. Dari mana pembagian tauhid ini menjadi tiga? Wa 'alimu dzalika bitatabbu' wal istiqra'. Para ulama mengetahui pembagian tauhid itu ada tiga dari at-tatabbu' wal istiqra'. Mempelajari nas-nas Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyimpulkan bahwa tauhid itu ada tiga. Wan nadharu fil ayat wal ahadits fawajadu anna tauhid la yakhruj an hadhihi al anwa' al thalathah. Para ulama meneliti nas-nas tentang tauhid, maka ternyata tauhid itu tidak akan keluar dari tiga pembagian ini. Sehingga fanawwa'u tauhid ila thalathati anwa', sehingga mereka para ulama membagi tauhid menjadi tiga bagian. Maka kita perhatikan yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ta'rif tauhid secara umum tadi, ifradullah, mengesakan Allah, bima yakhtassu bihi, dengan segala perkara yang khusus bagi Allah. Ini ta'rif tauhid secara umum, mencakup tauhid uluhiyah, rububiyah, dan al-asma' was-sifat. Kemudian tauhid ar-rububiyah secara khusus, apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal al-khalq, penciptaan, wal mulk, kepemilikan, wat tadbir, dan pengaturan. Wa tafsilu dzalik, dan rincian tentang hal ini, awalan binisbati li ifradillahi ta'ala bil khalq, yang pertama pengesaan Allah dalam hal penciptaan. Fallahu ta'ala wahduhu huwal khaliq, la khaliqa siwa. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Ini sisi tauhidullah dalam hal ar-rububiyah, yakni kita mengesakan Allah dalam hal penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ketiga. Dalam surat Fatir ayat yang ketiga ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas samai wal ard, la ilaha illa huwa. Adakah pencipta selain Allah? Pertanyaan, tapi di sini pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Artinya apa? Tidak ada pencipta selain Allah. Yarzukukum, yang memberi rizki kepada kalian, minas samai wal ard, dari langit maupun dari bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid di sini, hal min khaliqin ghairullah. Pertanyaan, adakah pencipta selain Allah? Pertanyaan di sini al-istifham al-ingkari, maka diterjemahkan dengan tidak ada pencipta selain Allah. Karena enggak perlu dijawab. Pertanyaan di sini tidak perlu dijawab. Wa qala ta'ala mubayyinan butlana ahil alihatal kuffar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan batilnya sesembahan-sesembahan orang kafir, maka Allah subhanahu wa ta'ala tonjolkan sifat al-khalq ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-17, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah zat yang maha pencipta itu sebagaimana yang tidak mencipta? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak memperhatikan? Yani Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan, pencipta, al-khaliq. Apakah mau disamakan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala dari para sesembahan-sesembahan mereka? Tentunya tidak. Fallahu ta'ala wahduhu huwal khaliq, khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan kadar-kadarnya. Wa khalquhu yashmulu ma yaqa' min maf'ulatihi. Segala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaqa' min maf'ulati khalqihi aydan. Demikian pula ciptaan Allah mencakup segala yang dibuat oleh makhluk-makhluknya. Yang dibuat oleh manusia ini masuk juga dalam ciptaan Allah. Misalkan meja ini, meja yang buat Pak Tukang. Pak Tukang makhluk. Akan tapi ini juga masuk dalam makhluk Allah, ciptaan Allah. Kenapa? Walihada kana min tamamil iman bil qadar an tu'min bi anna Allah ta'ala khaliqan li af'alil ibad. Atas dasar itu termasuk sempurnanya keimanan seorang mukmin dengan takdir, engkau beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan para hamba. Perbuatannya hamba yang membuat perabotan yang semacam-macamnya ini, itu perbuatannya itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala yang dibuat oleh manusia dicakup sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu sendiri adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan segala yang kalian perbuat. Jadi yang kita lakukan itu juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita itu merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wajhu dhalik anna fi'lal abdi min sifatihi, yaitu rinciannya, rinciannya kenapa kok perbuatan manusia itu bagian dari ciptaan Allah. Rinciannya adalah segala perbuatan hamba itu merupakan sifat dari hamba tersebut. Wal 'abdu makhluqun lillah, dan hamba tersebut makhluk Allah. Wa khaliqu syai' khaliqun li sifatihi. Allah yang menciptakan makhluk ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga yang menciptakan sifat-sifatnya. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala beri keahlian dalam bidang misalkan teknik. Yang lain diberi keahlian dalam bidang pertanian misalkan. Maka orang tersebut merupakan ciptaan Allah, dan segala sifat-sifatnya juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wajhun akhar, dari sisi yang lain, anna fi'lal abdi hasilun bi iradatin jazimah wa qudratin tamah. Dari sisi yang lain, bahwa perbuatan hamba tersebut dihasilkan dari keinginan yang kuat dan kemampuan yang sempurna. Jadi seorang ketika ingin melakukan sesuatu, itu muncul dari keinginan yang kuat untuk melakukannya. Kemudian kemampuan yang sempurna, ada kemampuan untuk melakukannya. Misalkan ada keinginan untuk membuat meja ini, tapi gak ada kemampuan, gak jadi mejanya. Mampu untuk membuat meja ini, tapi gak ada keinginan, gak jadi juga. Jadi seorang melakukan sesuatu itu munculnya dari iradah jazimah, keinginan yang kuat. Kemudian kudroh tamah, dia memiliki kemampuan, keinginan dan kemampuan. Wal iradah wal qudrah kiltahuma makhluqatani lillah. Al iradah itu sendiri, keinginan yang muncul di dalam diri seseorang, kemudian kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, dua hal ini adalah makhluk Allah. Yang menciptakan qudrah tersebut Allah, yang menciptakan iradah tersebut juga Allah. Wa khaliqus sabab at-tam khaliqun lil musabbab. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab yang sempurna tadi merupakan sebab dari sesuatu yang dihasilkan. Yakni tadi misalkan meja ini. Meja ini diciptakan oleh Pak Tukang dari sebuah iradah dan al-qudrah. Iradah dan kudrah ini ciptaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pencipta al-iradah wal-kudrah ini juga sebagai pencipta al-musabbab, hasil dari perbuatan tersebut. Kemudian bagaimana dengan ada nas yang menetapkan bahwa di antara makhluk juga ditetapkan sebagai makhluk tersebut menciptakan. Ada makhluk menciptakan ini, menciptakan itu. Kaifa najma' baina ifradullah azza wa jal bil khalqi ma'a annal khalq qad yasbut li ghairillah. Bagaimana kita menggabungkan antara mengesakan Allah dalam hal penciptaan, padahal ada ciptaan yang itu dilakukan oleh selain Allah. Kama yadullu alaihi qaulullah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang paling baik. Pencipta yang paling baik, menunjukkan di sana ada selain yang menciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ahsan, yang paling baik. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang suka menggambar makhluk bernyawa, maka menggambar makhluk bernyawa ini merupakan dosa besar. Di hari kiamat kelak, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka al-musawwirun, para penggambar makhluk bernyawa, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang engkau ciptakan. Jadi penciptaan di sini dinisbahkan kepada orang tersebut. Ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah engkau ciptakan. Jadi di sini bagaimana kita menggabungkan hal ini? Fal jawabu ala dzalik anna ghairullahi ta'ala la yakhluq ka khalqillah. Jawabannya adalah selain Allah tidak mencipta sebagaimana ciptaan Allah. Selain Allah itu walaupun mampu untuk menciptakan macam-macam segala sesuatu, perabotan, segala yang dibutuhkan, akan tetapi ciptaan mereka itu tidak sebagaimana ciptaan Allah. Fala yumkinuhu ijadun ma'dum. Ijadu ma'dumin, tidak mungkin bagi pencipta selain Allah itu mengadakan sesuatu yang belum ada, dari sesuatu yang memang tidak ada secara asal. Misalkan meja ini, meja ini dibuat dari sesuatu yang sudah ada, kayu, dari pohon, diciptakan dari sesuatu yang memang sudah ada. Pencipta selain Allah tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Wala ihya'u mayyitin, dan tidak pula menghidupkan sesuatu yang mati. Wa innama khalqu ghairillahi ta'ala yakunu bitaghyir. Hanya saja penciptaan selain Allah Subhanahu wa taala, penciptaan yang dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, ini dalam hal at-taghyir, merubah. Merubah sesuatu yang sudah ada. Pohon yang sedang berdiri dirubah jadi meja, jadi kursi. Wa tahwilu syai' min sifatin ila sifatin ukhra, merubah sesuatu dari sifat satu sifat ke sifat yang lainnya. Wa huwa makhluqun lillahi azza wa jal. Tentunya segala sesuatu tersebut yang mereka bentuk, yang mereka rubah dari satu sifat ke sifat yang lain. Misalkan es dari air yang cair dimasukkan kulkas jadi beku, buat es. Barangnya sudah ada, air, cuma diganti dari sifatnya yang cair menjadi padat. Ini ciptaannya manusia. Wa huwa makhluqun lillahi azza wa jal, seluruhnya itu ciptaan Allah azza wa jal. Fal musawwir mathalan, tukang gambar misalkan, idza sawwara suratan fa innahu lam yuhdith syai'an, jika dia menggambar sesuatu sungguhnya dia tidaklah mengadakan sesuatu yang baru. Ghayatu ma hunalik annahu hawwala syai'an ila syai'. Paling puncaknya, yakni yang paling puncak yang bisa dilakukan oleh manusia, maksimal yang dilakukan oleh manusia adalah merubah sesuatu dalam bentuk yang lainnya. Tadinya cat dalam kaleng-kaleng yang warnanya sendiri-sendiri dirubah jadi gambar pemandangan yang indah. Hanya merubah satu sifat kepada sifat yang lain. Kama yahulu at-tin ila surati tair, sebagaimana tanah liat dibuat bentuk seperti burung. Au surati jamal, atau seperti bentuk onta. Wa kama yahulu bitalwin ar-riq'ah al-baydha ila suratin mulawwanah, atau seperti lembaran yang putih kemudian dibuat gambar yang berwarna-warni. Fal midadu min khalqillah, bahan-bahannya itu dari ciptaan Allah Azza wa Jal. Wal waraqah al baydha min khalqillah, kertas yang putih juga dari ciptaan Allah Azza wa Jal. Hadza huwal farqu baina itsbatil khalqi binisbati ila Allah Azza wa Jal wa itsbatil khalqi binisbati ila al makhluq. Inilah perbedaan menetapkan penciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan penetapan penciptaan bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan makhluk juga menciptakan, tapi penciptaannya berbeda. Berbeda dengan perbedaan yang telah disebutkan. Wa ala hadza yakunu Allah Subhanahu wa taala munfaridan bil khalqi alladhi yahtassu bihi. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala munfaridan, sendiri. Tidak ada yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala bil khalqi, dalam hal penciptaan. Alladhi yahtassu bihi, yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan dengan sifat yang khusus ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ijadu syai'in min adam, menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada. Adapun penciptaan yang dilakukan oleh manusia adalah merubah sesuatu yang sudah ada, baik merubah bentuknya atau merubah sifatnya. Nah, kemudian yang kedua, ifradullah ta'ala bil mulki, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kepemilikan, penguasaan. Fallahu ta'ala wahduhu huwal malik. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai al-malik, sebagai penguasa, pemilik. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kerajaan-kerajaan, segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Wa qala ta'ala qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Katakanlah, siapa yang ada di tangannya segala kekuasaan, segala sesuatu, dan dia adalah zat yang melindungi, dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungi dari azabnya. Yani tentunya di sini adalah istifham ingkari. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu. Yang menguasai segala sesuatu, dan tidak ada pula zat yang melindungi, dan tidak ada yang mampu melindungi sesuatu dari azabnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Fal malik al mulkul mutlaq al am asyamil wallahu subhanahu wahdah. Maka al malik, penguasa dengan kekuasaan yang mutlak, yang umum, yang mencakup segala sesuatu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa nisbatul milki ila ghairihi nisbatun idhafiyah. Penisbahan kepemilikan kepada selain Allah ini adalah nisbah idhafiyah. Faqad athbata Allahu 'azza wa jalla li ghairihi al-mulk. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap telah menetapkan adanya kepemilikan bagi selainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw ma malaktum mafatihahu," atau apa yang kalian miliki kunci-kuncinya, kepemilikan selain Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. kecuali bagi istri-istri kalian, atau kecuali atas istri-istri mereka dan yang mereka miliki dari budak-budak, kepemilikan kepada selain Allah. Dan yang selainnya dari kepemilikan yang ditetapkan untuk makhluk. Lakin hadzal milk laisa kamilkillah. Akan tetapi kepemilikan di sini tidak sebagaimana kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa milkun qasir. Kepemilikan yang dimiliki oleh selain Allah ini kepemilikan yang kurang. Wa milkun muqayyad, terbatas. Tidak mencakup seluruhnya. Naam. Adapun kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan yang mencakup, kepemilikan yang sempurna, seluruh yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepemilikan makhluk, kepemilikan yang terbatas. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh alam semesta ini. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Sepertinya waktu zuhur telah masuk. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.